Al-Yahud yungkiruna syirka. Sampai situ ya? Sudah. Halaman 72 sudah ya? 73 ya sekarang. Baik, ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Amrul furu'i aisaru. Wangzur qawla syekh Rakim pada yukta amma pada kofi kofiat fihi turukul ilmi. Wakana amran yakhiran fil furu'i. Wa qawluhu aizan wa hadha idha kana fil maqala fil kofiyati faqada yukalu lam takun alaihi hujjatu alati yakfuru sahibuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdullah bin Utsaimin rahimahullah ta'ala. Wangzur qawla syekh, dan perhatikan lagi kalimat-kalimat Syekhul Islam Utsaimiyah yang kemarin kita baca. Lakin akan tetapi qad yu'fa, bisa jadi dimaafkan, amma qad khafiyat fihi, perkara-perkara yang samar di dalamnya turukul ilmi, jalan-jalan untuk mengetahuinya. Ini yang disebut dengan masailah khafiyah, permasalahan-permasalahan yang samar. Wakana, apa itu masailah khafiyah itu? Wakana, yang pertama syaratnya tadi ya, khafiyat fihi, definisi masailah khafiyah atau patokan masailah khafiyah. Khafiyat fihi turukul ilmi. Ya, ini kriteria yang pertama. Khafiyat fihi turukul ilmi. Jadi, samar di dalam perkara itu, samar jalan-jalan untuk mengetahuinya. Wa kana, kriteria yang kedua, kana amrun yasirun fil furu'i, itu perkara yang sepele, perkara yang sedikit di dalam masalah-masalah furu'. Berarti bukan di dalam masalah usul, bukan pula di dalam mu'zam atau ghalib furu'. Tetapi yasir, sedikit dari masalah-masalah. Jadi masail khafiyah itu sedikit, bukan banyak. Ya, masail khafiyah itu sedikit. Masail khafiyah yang boleh jadi dimaafkan orang yang mengingkarinya, itu sedikit. Ya, kata beliau sedikit, karena amrun yasir, masalahnya sedikit, enggak banyak. Artinya mafhumnya, dia bukan masalah usul, bukan pula ghalib, ya, dari masalah apa? Furu', bukan pula mu'zam ya. Sedikit. Yasir itu sedikit. Ya, yasir itu sedikit. Ya. Makanya saya enggak baca fasal-fasalnya itu karena itu beda kadang-kadang. Dan itu bukan dari Syekh Abdullah kan? Judul-judul ini kan bukan dari Syekh Abdullah ya. Wa qawlu aidan juga perhatikan ucapan beliau, wa hadza idza kana fil maqalatil khafiyah. Ini kesalahan-kesalahan ahlul kalam semisal Ar-Razi, Al-As'ari ya. Ini kalau dalam maqalatil khafiyah, dalam permasalahan-permasalahan yang samar. Ya. Apa kriteria atau dhabit ya? Atau tolak ukur masalah khafiyah itu tadi di atasnya sudah disebutkan. Faqad yuqal, mungkin untuk dikatakan lam takum 'alaihil hujjah, yakni dia ditoleransi kejahilan dalamnya, belum tegak hujjah. Mungkin kalau masalah-masalahnya itu masalah-masalah khafiyah, masalah-masalah yang samar, mungkin untuk dikatakan sekelas Fakhrur Razi, Ahlul Kalam itu, sekelas mereka itu belum tegak hujjah, ya, belum tegak hujjah, ya, belum sampai kepadanya ilmunya. Alatiyah furusaibuha, yang menjadikan ya pelakunya kafir, tegak hujjah menjadikan pelakunya kafir mungkin. Ini di sini kesimpulannya. Saya Abdullah Abu Sa'id ingin memberitahu kepada kita bahwa Utsaimiyah membedakan antara masail zahirah ma'lum nadin bidzarurah dengan masail apa? Khafiyah. Ya, prasyarat iqamatul hujjah. Ya, iqamatul hujjah. Ya, dengan makna ya sampainya pengetahuan dengan makna dia tidak jahil, ya. Itu adalah masalah-masalah apa? Khafiyah, masalah-masalah khafiyah, masalah-masalah yang samar jalan-jalan untuk mengetahuinya. Dan itu pun sedikit di dalam masalah furu'. Itu pun sedikit di dalam masalah furu'. Ya, ini catatan penting ya tentang pembahasan ya apa namanya taksim masail, pembagian, pengklasifikasian permasalahan ya, pengklasifikasian kasus. Ini masalah penting. Ya, kalau tidak orang tidak membedakan antara masail zahirah ya ma'lumah dan dharurah dengan masail khafiyah, repot. Ya, jadi kalau tidak membedakan bahaya. Nah. Kemudian kita lanjut kepada kalimatnya Syekhul Islam yang lain lagi. Ya, berarti ini sudah dua ya. Ya, sudah dua. Yang pertama yang ada di Syarhul Umdah. Yang pertama ada pada Syarhul Umdah. Yang kedua, ya, ini yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah di kitab, ya, Darut Ta'arud. Ya, baina Darut Ta'arud. Ya. Baik, yang berikutnya. Qala Syekh rahimahullah, berkata Syekh, yakni Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, fi risalah as-saniyah. Ya, di dalam ar-risalah as-saniyah. Ar-risalah as-saniyah ini dalam termuat di dalam al-fatawa dan dicetak secara tersendiri yang disebut dengan al-wasiyah al-kubra. Atau qaidah fil mahabbah. Ya, kadang dicetak dengan risalah as-saniyah, kadang dicetak dengan qaidah fil mahabbah, kadang kita dengan wasiat kubro. Kemudian yang misalnya ada wasiat suhro, ada wasiat kubro. Ini wasiat kubro. Nah, lama zakal hadith al-khawarij, yaitu ketika Musaimiyah membicarakan hadith tentang khawarij. Musaimiyah mengatakan apa? Fa'idha kana fi zaman Rasulullah SAW wa khulafai, jika di zaman Rasul dan di zaman para khalifahnya, man qad maraka, ada orang yang marak. Marak apa? Kharaja, keluar minad din, keluar dari Islam, ma'ibadatihil azimah, padahal dia ini memiliki ibadah-ibadah yang besar. Khawarij kan memiliki ibadah-ibadah yang besar, ya. Khawarij itu sudah ya, hafal Quran, sholat lail, siang puasa, malam qiyamul lail, ya. Nah, jika di zaman Rasulullah SAW dan para khalifahnya saja ada orang yang keluar dari din, ya, ada khawarij, padahal dia itu rajin ibadah. Faliulam, maka ketahuilah, annal muntasiba ilal Islam, bahwasanya orang yang masuk Islam. So, lihat Ibnu Taimiyah, ya, berhati-hati dalam memilih kata. Ibnu Taimiyah mengatakan annal muslimah. Ya kan? Annal muntasiba ilal Islam. Maka ketahuilah bahwa orang yang masuk Islam fi hadzal zaman, di zaman Ibnu Taimiyah, qatiyam ruqaidun, bisa saja dia itu jadi khawarij. Jadi itu jadi khawarij, keluar dari din, keluar dari Islam. Wadhalika bi'umurin, hal itu dengan sebab beberapa hal. Minha diantaranya al-ghulu alladzi zamahullahu ta'ala. Ya. Pengkultusan yang telah dicela oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh pengkultusan. Ya, dia jadi khawarij disebabkan oleh apa? Pengkultusan. Ya. Kal ghulu fi ba'dil masyayikh, seperti pengkultusan terhadap sejumlah ya masyayikh, misal Syekh Adi, seperti pengkultusan terhadap Syekh Adi, ya, Adi bin Musafir. Ya, Adi bin Musafir. Ya. Ya, termasuk tokoh tarekat sufi ya. Bal ghulu fi Ali, bahkan pengkultusan terhadap Ali bin Abi Thalib, bal ghulu fil Masih, bahkan ya, semisal orang-orang yang mengkultuskan Isa al-Masih. Ya. Fa kullu man ghala, maka siapa saja yang mengkultuskan si Nabi, mengkultuskan Nabi, atau Rasul Soleh, atau ya, orang soleh. Waja'ala fihi naw'an min ilahiyyah. Kemudian memberikan kepada Nabi atau orang soleh itu naw'an min ilahiyyah. Bentuk penuhanan. Ya, memberikan apa? Bentuk penuhanan. Ya, apakah itu memberikan kepadanya uluhiyah atau rububiyah? Mithlannya duahu min dunillah. Contohnya dia berdoa kepada Nabi atau orang soleh itu selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yaqul, dia katakan, ya sayyidi fulan azizni, wahai ya tuanku fulan azizni, ya bantulah aku, awjurni, ya atau tolonglah aku, au taqawwaltu alaik, aku tawakal kepada engkau, au ana fi hadzik, aku dalam lindunganmu. Fa kullu hadza syirkun wa dhalal, semua ini adalah kesyirikan dan kesesatan. Yustazabu sahibuhu, ya, sebetulnya tidak memberikan catatan kecuali kalau dia jahil. Ya, semua itu syirik dan sesat. Yustazabu sahibuhu, pelakunya diusir masuk tobat. Fa in taaba, kalau dia bertobat, maka walhamdulillah, wa illa kutil, kalau tidak maka dia dieksekusi mati. Jadi khawarij itu mereka jadi ubadul kubur, para penyembah kubur, menurut Ibnu Taimiyah mereka adalah khawarij. Sekarang terbalik. Orang yang mengkafirkan penyembah kubur disebut khawarij, penyembah kuburnya disebut sunni. Ya, penyembah kuburnya disebut muslim sunni, yang mengkafirkannya disebut khawarij. Terbalik ya? Terbalik. Ibnu Taimiyah mengatakan penyembah kubur bukan itu. Iya, penyembah kubur itu khawarij. Ibnu Taimiyah mengatakan penyembah kubur itu khawarij. Ya, bukan terbalik. Ya, bukan terbalik. Fa innallaha arsala rusulah, sesungguhnya Allah telah mengutus para rasul. Wa anzalal kutubah, dan menurunkan kitab-kitab. Liyu'bada wahdahu, tujuannya agar Allah itu satu-satunya diibadahi. Wa la yuj'ala ma'ahu ilahun akhar, tidak dijadikan untuknya sesembahan yang lain. Wa ladzina yaj'aluna ma'allahi alihatan ukhra, sedangkan orang-orang yang mengangkat sesembahan-sembahan selain Allah, misal malaikat, seperti mengangkat malaikat wal masih, seperti mengangkat Isa al-Masih wa Uzair wa salihin au kuburihin. Coba perhatikan. Itu tanya terang-terangan mengatakan atau kubur mereka. Ya. Orang-orang soleh atau kubur mereka. Ya. Jadi ada ya. Yang menjadikan bahwa ubadul kubur itu mereka mengangkat sesembahan selain Allah SWT. Ibu tanya tegas ya. Mengatakan. Menjadikan ya sesembahan selain Allah. Ya. Seperti menjadikan malaikat, menjadikan al-Masih, menjadikan Uzair, menjadikan orang soleh. Atau menjadikan kubur-kubur mereka sebagai sesembahan selain Allah. Lam yakunu ya'tafidun. Perhatikan ini. Mereka tidaklah berkeyakinan anah takhluk wa terzuk. Mereka sama sekali tidak berkeyakinan bahwa malaikat, al-masih, usir, kuburan, orang-orang soleh itu yang memberikan, yang menciptakan dan memberi rezeki. Sama sekali tidak. Ya. Lalu bagaimana mereka bisa ya? Mereka bisa berbuat menjadikannya sebagai objek kesyirikan. Inna ma kanu yad'unahum wa yaqul, tidak lain ya. Mereka berdoa kepada kuburan orang soleh, kepada malaikat, kepada masih, kepada uzair itu, yakulun dengan dalih apa? Haula isyfa'una indallah. Dengan dalih apa? Mereka-mereka ini adalah pemberi syafaat. Mereka-mereka ini adalah apa? Para perantara antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa ba'athallahu rusula. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Tanha an yud'a min duri, yang melarang seorang pun dijadikan objek doa selain Allah Subhanahu wa taala. La doa ibadah itu, la doa istina'. Baik itu doa ibadah, yakni baik itu memberikan ibadah kepadanya ataupun permohonan kepadanya, semuanya dilarang. Diutuslah Rasul untuk melarang mereka dan mengkafirkan mereka. Betul tidak? Kemarin sudah kita baca, bahkan Yahudi Nasrani mengetahui bahwa Rasul diutus untuk melarang perbuatan itu dan mengkafirkan siapa yang melakukannya. Khawarij. Ya? Menurut kamusnya Ibnu Taimiyah rahimahullah, khawarij itu adalah siapa? Obadul Kubur itu Khawarij. Bahkan mereka barisan terdepan dari Khawarij. Bukan terbalik. Ya, bukan terbalik. Kemudian yang mengkafirkan mereka Khawarij. Mereka Muslim. Ya. Ibu Tanyahu di sini menegaskan, ya, di sini menegaskan bahwa di antara mereka itu adalah para Ubadul Kubur, para penyembah kubur. Ya, dan di antara sifat ibadah mereka itu bukanlah mereka meyakini, ya, tidaklah sampai kepada tingkatan syirik rububiyah, tapi syirik apa? Uluhiyah. Dengan keyakinan bahwa mereka-mereka penghuni kubur ini sebagai apa? Syufa, sebagai perantara, bukan, ya, sebagai pencipta, pemberi rezeki, bukan. Ya. Kalimat yang tegas, ya. Kalimat yang tegas dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala seperti kalimat-kalimat sebelumnya. Ya, seperti kalimat-kalimat sebelumnya. Nah, artinya, ya, ibadah meskipun mereka rajin ibadah, ibadah mereka enggak bermanfaat. Sebagaimana orang-orang Khawarij yang muncul di masa Nabi dan di masa para khalifah. Ya, ibadah mereka rajin ibadah. Ibadah mereka itu tidak bermanfaat. Ya. Baik, waqala aidan rahimahullah. Ya, qala. Waqala aidan rahimahullah. Laqad su'ila an rajulaini tanaza'a. Faqala ahaduhuma la budda lana min wasitatin bainana wa bainallahi fa inna la naqdiru an natila ilaihi ila bidarika. فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله إن أراد بذلك أنه لابد لنا من واسطة تبلغنا أمر الله فهذا حق تبلغنا أمر الله فهذا حق فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما يأمر به وينهى عنه إلا بواسطة الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده وهذا مما أجمع عليه أهل الإسلام من المسلمين واليهود والنصارى فإنهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده وهم الرسل الذين بلغوا عن الله أو أمره أوامره ونواهيه قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملال. وقال أيضا رحمه الله beliau ya dalam kitab yang lain Al-Wasithah tercetak tersendiri namanya Al-Wasithah ya Final Khalqi wal Khalqi. Beliau mengatakan kusuila, beliau ditanya an rajulain tanaza, ditanya tentang perselisihan dua orang. Waqala ahaduhuma, salah satunya berkata, la budda lana min wasithah bainana wa bainallah. Ya, kita ini mesti ada perantara antara kita dengan Allah. Kita mesti ada. Ya, kita mesti punya perantara antara kita dengan Allah. Fa inna la naqdiru. Ya, karena kita ini tidak akan mampu annasila ilaihi untuk sampai kepada Allah illa bidzalik, kecuali dengan perantara itu. Salah satunya ngomong kayak gitu. Ya, bagaimana ini? Fa ajaba Syekh rahimahullah biqauli, diringkas ini ya. Ya, pertanyaan diringkas. Maka Syekh rahimahullah menjawab, in arada. Ini yang perlu difahami dulu bahwa kata-kata perantara ini kata-kata apa ya? Mujmal. Perlu ditafsir, perlu diperinci. Ya, perlu diperinci, ini kata-kata yang global, perlu diperinci. Apa maksudnya perantara di situ? Perlu diistifsal, ditanya apa maksudnya perantara di situ? Kita ini membutuhkan perantara antara kita dengan Allah. Kita enggak akan sampai kepada Allah kecuali lewat perantara. Berarti kita butuh perantara. Tanyain, apa maksud kamu perantara itu? Nah, in arada bidzalik, jika yang dimaksud dengan perantara itu adalah budda lana min wasithah. Ya, artinya kita harus ada perantara antara kita dengan Allah. Tuballighuna amrallah, yang itu perantara yang maknanya menyampaikan kepada kita perintah Allah, menyampaikan kepada kita perintah Allah. Fahadha haq. Ya, maka benar pernyataan orang itu bahwa kita harus ada perantara. Fa innal khalqa, sesungguhnya manusia seluruhnya la ya'lamuna ma yuhibbuhullahu wa yardah, tidak mengetahui apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'buru bihi wa may yanha anhu, tidak mengetahui perintah dan larangan Allah SWT illa biwasitatir rusul, kecuali melalui perantaraan para rasul. Alladzina arsalahumullahu ila ibadi, yang Allah utus kepada para hambanya, kepada para manusia. Ya. Jadi benar ya, kalau dia katakan kita butuh perantara antara kita dengan Allah, maksud perantara itu yang menyampaikan wahyu-wahyu Allah kepada kita, yang berisikan perintah dan larangan. Ya, maka itu benar. Ya, itu benar. Wa adami ma'azmaya halun miran. Ini hal yang telah disepakati oleh seluruh aliran beragama. Ya, dalam muslimin, wa yahud, wa nasar, dari umat Islam, maupun orang Yahudi, maupun orang Nasrani. Baina yusbitun wa sa'isa baina Allah wa baina ibadih. Mereka menetapkan adanya perantara antara Allah dengan manusia. Wahumur rusul aladina ballahu anillahi awamirahu wa nahiyahu. Mereka itu adalah para rasul yang menyampaikan apa? Perintah-perintah dan larangan-larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minal nas. Allah firmankan di dalam surat Al-Hajj, Allah yastafi, memilih, ya, minal malaikah, dari kalangan malaikat memilih apa? Rasul. Allah memilih rasul di kalangan malaikat, wa minan nas, dan memilih rasul di kalangan manusia. Harus ada perantara, yaitu rasul antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, entah itu rasul di kalangan manusia ataupun dari malaikat, yang menyampaikan apa? Perintah-perintah, larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ya. Wa man ankara hadhil wasaito, siapa yang mengingkari keberadaan perantara ini, siapa yang mengingkari keberadaan rasul antara Allah dengan manusia menyampaikan wahyu, menyampaikan syariat, fahuwa kafir bi ijma' ahli al-milal, maka dia kafir. Ya, ini perkara yang disepakati oleh seluruh manusia, disepakati. Manusia enggak akan tahu perintah larangan Allah SWT secara langsung kecuali melalui para rasul. Kalau ada orang yang mengingkari adanya perantara ini, berarti dia mengingkari adanya rasul, mengingkari adanya para rasul. Dan itu adalah apa? Kufuran kenapa? Langsung kafir tidak? Ya, karena dia mengingkari rukun iman yang keberapa? Ya, rukun iman yang keempat. Mengingkari satu aja rukun iman, maka dia kafir langsung. Serta-merta dia kafir langsung. Ya. Kalau yang dimaksud itu ini, maksud wasitoh itu adalah ini, perantara itu adalah ini. Ya, betul itu. Bahkan yang mengingkarinya apa? Mengingkarinya kafir bila ijma. Ya, yang mengingkarinya kafir bila ijma. Ya. Adapun kalau maksud perantara itu adalah yang kedua, ya, nanti kita baca besok. InsyaAllah. Ya, kita lanjutkan besok. Allah Ta'ala alam, insyaAllah.